Alhamdulillah, kedua-dua ahli panel telah berada bersama dengan kita. Tanpa melengahkan masa, saya memberikan ruang sepenuhnya kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Somad untuk memberikan syarahannya di atas tajuk apa erti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Somad untuk memulakan bicara beliau. Falyatafaddal mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Syaikhuna wa ustazuna wa sahibuna al-mukarram al-ustaz Azhar Idrus hafizahullah wa saddada khutah nafa'anallahu bi ghaziri udumihi wa bi husni adabihi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dari bumi Melayu Riau. Ciri orang Melayu dia mula dengan pantun. Saya nak berpantun sikit. Pergi ke Arab memakan kebab. Kebab dimakan berharga murah. Hilang pula pantun. Pergi ke Arab memakan kebab. Kebab dimakan berharga murah. Nak sembahyang pun susah di mihrab, tapi malam ni boleh bagi tazkirah. Ini maksudnya mihrab Masjid Nabawi ni. Susah orang nak sembahyang di mihrab Masjid Nabawi di Taman Raudhah, tapi malam ini kerana dekat duduk dengan orang bertuah, bagi tazkirah pun boleh. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, umur panjang dan istiqamah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan tajuk ini lebih kurang 20 minit. Manakala muncul fitnah, yaitu dengan meninggalnya Sayyidina Uthman ibnu Affan, maka setengah sahabat ingin supaya cari dulu pembunuh Uthman ini siapa. Siapa orang yang bunuhkan Uthman? Tapi sebahagian yang lain, kita angkat dulu khalifah pengganti Uthman, yaitu Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka di situ terjadi ikhtilaf asal muasal punca. Maka datanglah kelompok Khawarij. Mereka tidak ikut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan tidak pula ikut kepada Sayyidina Ali. Kharaja Khawarij, keluar mereka daripada ini. Mereka halalkan darah sahabat Nabi. Sayyidina Ali halal darahnya, Muawiyah bin Abi Sufyan halal darahnya, Amr ibn As halal darahnya. Tiga orang ini mesti dibunuh. Inilah asal muasal pengganas Khawarij. Maka tiga-tiga orang ini mesti dihabisi nyawanya, dan takdir berkata lain, Muawiyah tidak meninggal, Amr bin As tidak meninggal, Sayyidina Ali meninggal syahid ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Ini kelompok jauh daripada sunnah. Mereka ini kelompok ahlul bid'ah bernama Khawarij. Abad ini pula memunculkan kelompok baru yang berkata bahawa semua ini adalah takdir Allah. Kita ini hanya seperti wayang yang dipermainkan oleh orang. Dia letak tangan ke kiri, dia belokkan ke kanan, maka kita tiada kuasa apa-apa. Ini datang kelompok baru bernama Jabariyah. Jabar, terpaksa. saya ini terpaksa melakukan ini. Maka kata dia, tiada siapapun yang bersalah saat itu, kerana semua kesalahan itu ada pada Tuhan. Ini pun kelompok ahlul bid'ah, kerana dia jauh daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan daripada Jabariyah ini adalah Qadariyah. Kata dia, tidak ada itu takdir. Sedangkan Jabariyah mengatakan semua ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, termasuk kematian-kematian ini pun semuanya sudah tertulis, maktub fis sama. Maka lawan daripada kelompok Jabariyah ini adalah Qadariyah, yang mengatakan tidak ada itu takdir. Allah menciptakan alam semesta, lepas itu dia ciptakan, dia tidak ada mengatur sama sekali. Maka dia persilahkan siapa sahaja yang hendak berbuat, buatlah buat kamu semua. Maka datang kelompok baru bernama Qadariyah, yang dilanjutkan lagi menjadi Mu'tazilah. Ini semua jauh daripada sunnah, kerana mereka membuat-buat ini. Lalu kemudian pada masa ini juga muncul satu lagi bernama Mujassimah. Diambil dari kata jisim. Jisim artinya badan, tubuh. An jismihi fima ablah. Manusia nanti di akhirat akan ditanya tentang jisim, tubuh dia. Mereka ini yang menyamakan Allah Ta'ala berjisim sama seperti manusia. Ini pun kelompok ahlul bid'ah juga. Lawan daripada sunnah. Sunnah lawannya bid'ah. Semua ayat-ayat yang menunjukkan Allah seperti makhluk, ayat mutasyabihat, dia katakan Allah berjisim. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kata dia, Allah bertangan. Tapi tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Inilah yang dikatakan oleh Imam Yahya ibnu Syaraf, ibnu Murri, ibnu Husain, ibnu Hasan, ibnu Muhammad, yang kita kenal dengan nama Imam An-Nawawi, meninggal 676. Dia syarahkan hadis dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim, Muhammad ibnu Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi menulis kitab Sahih Muslim. Bila kita tak faham Sahih Muslim, buka syarah Sahih Muslim, ditulis oleh Imam An-Nawawi, namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Di sana Imam Muslim mengatakan, kaqaulil mujassimati, seperti cakap orang-orang mujassimah, lahu jismun lakal ajsam. Allah punya jisim tapi tak sama macam jisim kita. Bila ada nanti orang berkata, semua ini sudah kita serahkan sajalah pada takdir Allah, Jabariyah, tak ada takdir itu, Qadariyah, maka ada satu lagi kelompok Mujassimah. Jadi sebenarnya kita mesti fahamkan, yang ada hadir sekarang ini adalah kelompok-kelompok lama yang memakai baju baru dengan istilah neo, new, Mu'tazilah, new, Mujassimah. Bila ada nanti berkata, Allah punya tangan tapi tangan dia tak sama dengan tangan kita, Mujassimah. Yang berkata ini bukan Abdul Samad, yang berkata ini Imam Nawawi. Kaqaulil Mujassimah, seperti cakap Mujassimah, lahu jismun lakal ajsam. Allah punya jisim tapi jisim dia tak sama dengan kita. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas arasy. Apa kata Mujassimah? Al-istiqrar wal julus. Dia artikan makna istiwa itu istiqrar, menetap, wal julus, duduk. Tapi duduk dia tak sama macam duduk kita. Jismun kal ajsam. Apa makna Abdul Somad duduk? Abdul Somad duduk, kursinya di bawah, orangnya di atas. Bila orangnya di bawah, kursinya di atas, itu bukan duduk, menjunjung kursi namanya. Nah, mereka berkata, lagu jismun, dia punya jisim dan dia duduk. Bahkan dalam kitab mereka dia katakan, kana Allah yujlisu Muhammadan alal arsy ma'ahu. Allah mendudukkan Muhammad di atas arasy bersama dia di sebelah kanannya. maka ini mujassimah. Lalu kemudian yauma yukshafu an saqin, pada saat itu Allah menyingkapkan saqa dari lutut ke mata kaki, ini saqa namanya, betis. Allah menyingkapkan betisnya. Maka katakan Allah punya betis, Allah punya kaki, tapi kaki dia tak sama dengan kaki kita. Jismun kal ajsam. Maka ini mujassimah. Apapun nama kelompoknya nanti, apapun nama organisation yang dia bawa, maka dia adalah new mujassimah, kelompok ahlil bid'ah. Lalu kemudian pula mereka katakan saat Allah Subhanahu wa taala kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semuanya binasa, yang kekal hanya wajah saja. Dia kata Allah punya wajah, tapi wajah dia tak sama dengan wajah kita, sama dengan lagu jismun lakal ajsam. Ini salah satu ciri daripada mujassimah, mengatakan Allah bertangan, Allah berkaki, Allah turun dari atas, Allah berdiam diri di suatu tempat, Allah berwajah, tapi tangannya tak sama dengan kita, kakinya tak sama dengan kita, duduknya tak sama. Ini mujassimah. Maka lawan daripada mujassimah ini, datanglah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari bukan membuat mazhab baru, dia ingin melawan mujassimah. Maka dia pun menegakkan bendera Ahlus Sunnah, maka dia pun menunjukkan bagaimana salafus salih memahami ayat-ayat ini. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bila kita tangan, kata tata tangan Allah, ada Allah bertangan, maka batallah dua ayat laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua walam yakullahu kufuwan ahad, Allah tak sama dengan apapun. Maka makna yadullah di situ apa maknanya? Salaf memahami yadullah itu dua. Yang pertama, jawaban Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah salaf. Apa makna salaf itu? Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa abadku. Summalazina yalunahum, satu abad setelah itu. Summalazina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tiga abad pertama ini disebut dengan salaf. Abad satu, abad dua, abad tiga, salaf. Sedangkan abad empat, lima, enam sampai kita sekarang disebut dengan khalaf. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari bukan membuat mazhab baru. Dia hanya menyusun ulang yang dilakukan oleh salaf untuk membantah mujassimah. Maka manakala Imam Malik bin Anas, apakah Malik bin Anas itu salaf? Ya, Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah. Makamnya di Baqi', kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa kata Imam Malik bin Anas manakala ditanya tentang istiwa? Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Allah beristiwa di atas arasy. Apa makna istiwa itu wahai Imam Malik? Kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Kata istiwa bersemayam, tuan raja bersemayam di atas singgasana. Semua orang tahu makna istiwa. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah istiwa di atas arasy majhulah, tiada sesiapa pun yang tahu. Wal imanu bihi wajib, bertanya tentang itu hukumnya, beriman tentang istiwa itu hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, tapi bertanya tentang maknanya bid'ah. Inilah kelompok tafwid namanya, Ahlus Sunnah. Tafwid, serahkan saja pada Allah. Maka bila kita baca tafsir alif lam mim wallahu a'lam bimuradihi, buka tafsir Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam Jalalain, alif lam mim sad wallahu a'lam bimuradihi, sebab mereka katakan huruf muqatta'ah ini adalah ayat mutasyabihat, serahkan saja pada Allah. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, apa maknanya? Serahkan saja pada Allah. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bimuradi. Ini manhaj salaf yang pertama. Tapi manhaj salaf yang kedua adalah mentakwil. Siapa yang mentakwil? Imam Ibnu Abbas mentakwil. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan hari ini. Bila dinisbatkan kata lupa kepada Allah, batil. Karena Allah tak mungkin lupa. Maka apa makna lupa dalam ayat itu? Bukan lupa, Allah tidak menurunkan rahmatnya. Imam Ibnu Abbas mentakwil ayat itu. Imam Bukhari mentakwil. Mentakwil mengalihkan makna hakiki kepada makna majazi. Makna yang nassi kepada bukan makna itu. Maka Imam Al-Bukhari mentakwil makna ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Imam Bukhari tak mengatakan Allah punya wajah, tapi apa kata Imam Bukhari? Mulkuhu. Nah, begitu dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Allah kekal wajahnya, bukan wajahnya, mulkuhu, kekuasaannya. Wajah ditakwilkan dengan kuasa. Apakah Imam Bukhari itu salaf? Ya, kerana Imam Bukhari meninggal tahun 256, maka dia pun salaf. Maka manhaj salaf memahami ayat mutasyabihat dua. Satu, tafwid, serahkan pada Allah. Dua, takwil, mentakwilkan kepada makna lain. Begitu juga dengan istiwa. Apakah makna istiwa itu Allah duduk istiqrar dan julus di atas aras? Tidak. Apa makna istiwa? Isti'la, berkuasa. Tuan Raja istiwa di atas singgasana selama 10 tahun. Bukan dia duduk aja di atas singgasana 10 tahun. Maknanya dia isti'la, berkuasa. Kesimpulannya, bahwa ahlu sunnah dari kalangan salaf memaknai ayat mutasyabihat dua. Satu, tafwid, serahkan pada Allah. Yang kedua, takwil. Bila nanti ada ustaz mentakwil, jangan kata dia keluar dari ahlu sunnah. Dialah yang menegakkan ahlu sunnah untuk melawan ahlul bid'ah bernama mujassimah. Sekarang ini Syekh As-Sabuni dikatakan keluar dari ahlu sunnah. Mengapa? Karena dia mentakwil. Dia Ash'ari. Cuba tengok banyak video di YouTube mengatakan, manakala ditanya kepada seorang ulama dari Saudi Arabia, ma ra'yuka bi Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Syekhul Mufassirin, induknya ulama tafsir di Kaherah Azhar. Apa pendapat tuan tentang Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Apa kata dia? Huwa laysa min ahli sunnah li'annahu yu'awwil. Dia bukan ahli sunnah kerana dia mentakwil. Orang dikeluarkan dari ahli sunnah kerana mentakwil. Padahal takwil dan tafwid adalah ahli sunnah. Imam Asy'ari bukan membuat mazhab baru, tapi dia menyusun daripada kalangan salaf, kerana salaf pun mentakwil. Oleh sebab itu, ini mesti dikuatkan lagi. Sebab bila anginnya kencang, akar kayu tertancap ke tanah, pucuknya ke atas, kalaupun anginnya kencang, dia hanya setakat patah saja, namun tercabut tidak. Maka tanamkan balik akidah Asy'ari atau Maturidi. Sedangkan dalam fiqh Syafi'i, dalam tasawuf Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Masalah fiqh. Mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalimatul haq urida bihil batil. Kalimatnya hak, betul, benar. Tapi maknanya batil. Siapa yang sanggup langsung direct kembali kepada Quran dan Sunnah? Mana kita sanggup? Mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Awak hafaz hadis berapa? Ada 3 hadis. Itu pun kalau laptop hidup. Kalau mati, baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad. Habis lobet baterai, hilang semuanya. Macam mana? Maka manakala kita baca Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tafsirnya 2. Satu tafsir Jalalain bersama Jalaluddin Al-Mahalli, satu lagi Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Sedangkan kitabnya, kata murid dia Ad-Daudi, kitab guru saya itu lebih daripada 500 juzuk kitab. Hafazan hadisnya berapa? Dia mengaku, hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafaz 200 ribu hadis. Law wajadtu aksara min dhalika la hafiztuha. Kalau aku hafaz lebih daripada itu, dapat aku hadis, aku pun akan hafaz juga. Tapi di ujung nama dia, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti As-Syafi'i. Dia tetap mengikut pada mazhab Syafi'i. Kenapa? Tawaduk, rendah hati. Sebelum Imam Suyuti, Al-Hafiz, hafal hadis. Siapa dia? Ibnu Hajar Al-Asqalani, ujung namanya As-Syafi'i. Bila disebut Al-Hafiz, tak ada nama lain. Wa qala Al-Hafiz. Al-Hafiz berkata, maknanya adalah satu saja, tunggal, tiada berbilang. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi di akhir namanya As-Syafi'i. Tapi hari ini ada orang buang Syafi'i, buang Ibnu Hajar Al-Asqalani, campakkan As-Suyuti, mari direct ke Quran dan Sunnah. Kita ni siapa? Imam Syafi'i belajar bahasa Arab di Bani Huzail 20 sanah, 20 tahun belajar Al-Quran untuk memahami Quran dan hadis, baru boleh berijtihad. Ini dia masuk 16 kali pertemuan, temu pertama, temu semester, akhir tinggal 13. Yang 3 kali tak datang, tinggal 10. Yang 10, itu tulis-tulis, copy, paste dari sini, ambil web ini, ambil web ini, PhD. Senang nak ambil PhD. Kambing pun boleh PhD. Oleh sebab itu maka ini kita mesti fahami dengan baik. Empat-empat mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama Imam Nu'man bin Thabit, kita kenal dengan Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah, makam dia di Kufah Irak. Yang kedua Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah, makam dia di Baqi Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal 204, makam dia di Fustat Kaherah Mesir. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, meninggal 241, makam dia di Baghdad Irak. Mereka ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita tahu masyarakat ini bermazhab Syafi'i, lalu kita bawa mazhab selain Syafi'i, ini membuat masyarakat awam menjadi confused. Setengah sudah sembahyang ke masjid. Di kampung tu ada 10 orang, tapi yang ke masjid 5 saja. Yang 2 ni berkunut, yang 2 tak berkunut, yang 1 baru belajar sembahyang. Ini dia akan menjadi masalah. Bahwa basmalah itu 3 mazhab. Mazhab Syafi'i basmalah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syafi'i. Sedangkan Hanbali dengan Hanafi, bismillah sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Sedangkan Maliki tiada basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keempat-empat mazhab ni mu'tabar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada masalah, tidak. Tapi saya dari Maghribi, 2 tahun belajar di Maghribi, datang ke masjid ini, dipersilahkan, sila Ustaz Somad maju jadi imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini masalah. Kita dah tahu di sini bermazhab Syafi'i, kenapa dibawa Maliki? Lebih bahayanya lagi, begitu orang bertanya, kenapa Ustaz tak pakai bismillah tadi? Inilah yang Ahlus Sunnah. Lain daripada ini, bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Inilah yang memuncul permasalahan. Orang baru tahu agama, dia pergi ke Makkah, pergi ke Madinah 8 hari, di Makkah 28 hari. Balik, ternyata kita selama ni salah. Di Makkah tak ada imam baca basmalah. Makkah itu imamnya tidak baca basmalah, sebab Makkah Madinah itu bermazhab Hanbali. Siapa yang berkata begitu? Bacalah sejarah. Saudi Arabia. Saudi Arabia itu didirikan oleh King Saud Malik Abdul Aziz mazhab dia Hambali, maka dia pakai mazhab Hambali. Hambali tiada pakai basmalah. Tapi sebelum King Saud Malik Abdul Aziz, Makkah itu pakai empat mazhab. Maka Makkah itu dulu sebelum tahun 1924 memakai keempat-empat mazhab. Tengok, pandang baik-baik gambar Masjidil Haram yang lama. Ada empat pondok kecil di samping Ka'bah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Bahkan kita bangga kerana salah satu dari imam mazhab itu yang menjadi imam Masjidil Haram dari negeri Nusantara kita. Waktu itu kita disebut ini Ashabul Jawiyin, dari mulai Patani sampai ke Moro sampai ke Jawa disebut dengan Ashabul Jawiyin. Belum lagi ada Malaysia, Brunei Darussalam, belum ada. Semuanya kita ini dianggap sama semua. Salah satu yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi, Minangkabau. Meninggal tahun 1916 sebelum revolusi King Abdul Aziz. Tapi manakala tahun 1924 berubah menjadi satu mazhab saja, Hambali saja. Raja sekarang, raja yang ketujuh bernama Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bernama Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bernama Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bernama Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bernama Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya bernama Saud bin Abdul Aziz, menggantikan ayah mereka bernama King Abdul Aziz. Itu semua mazhabnya Hambali. Maka dah habis waktu. Terakhir, pertama tadi akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga adalah tasawuf. Tasawufuna, kata Syekh Ali Jum'ah, tasawuf kita bukan tasawuf ambil parang potongkan ke tangan. Inilah tasawuf, itu dukun. Tasawuf kita adalah tasawuf tazkiyatun nafs, mensucikan. Yang pertama tahalli. Ini gelas, kalau dia kotor, maka kita tak boleh minum apa-apa di dalamnya, walaupun diisi air zam-zam. Maka yang pertama kali tahalli, kosongkan daripada riya, kosongkan daripada takbur, kosongkan daripada sum'ah, kosongkan daripada segala penyakit busuk hati. Setelah dia bersih, barulah tahalli, isi dengan yang baik-baik, isi dengan zikir, isi dengan ridha, isi dengan qanaah, isi dengan tawakal. Ini diambil dari mana? Dari Al-Quran. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, jalan tak elok, ada jalan takwa, jalan elok. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikannya, membuang penyakit-penyakit hati. Setelah itu, wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Maka tasawuf itu tak lain tak bukan adalah tazakka, qad aflaha man tazakka, tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Setelah engkau bersihkan, diisi dengan yang suci, barulah tajalli, Allah menunjukkan keutamaan-keutamaan. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, di dalamnya bagaimana mensucikan hati, bagaimana membersihkan hati, bagaimana menjaga. Idza ra'aita ar-rajul, bila engkau tengok ada orang, yatiru fil hawa, berjalan di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, jangan terpedaya, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana istiqamah dia dalam menjalankan syariat agama Allah. Itulah tasawuf kita. Maka manakala Syekh Ali Jum'ah memberikan ta'rif definisi siapa itu Azhari, man huwal Azhari, kata dia tiga: Ash'ariyul Aqidah, berakidah Ash'ari untuk menolak Mujassimah, tamazhub bi ahadil madzahibil arba'ah, bermazhab salah satu dari mazhab yang empat, kita pilih Syafi'i. Yang ketiga, berakhlak suluk tasawuf Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali, sejalan dengan tertulis di kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia bermazhab Syafi'i, berakidah Ash'ari Maturidi, dan bertasawuf Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah tiga dasar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Terima kasih, mohon maaf atas kelebihan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Samad, di atas huraian maksud ataupun tajuk yang diberikan kepada Al-Fadhil Ustaz, apa erti akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, jelas apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz, yang mana akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah perlu berpegang kepada Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya bermazhab Syafi'i, dan inilah yang menjadi pegangan kita selama ini di Malaysia khususnya. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mempertahankan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagaimana saranan daripada Al-Fadhil Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Samad. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sesi yang kedua insyaAllah kita akan memberikan ruang sepenuhnya kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, yang mana tajuk yang diberikan kepada Al-Fadhil, kita dah Islam dengan ucapan dua kalimah syahadah, tetapi kenapa perlu belajar lagi akidah? Oleh itu, saya mempersilakan sahibul fadilah Ustaz Azhar Idrus untuk memberikan syarahan beliau. Falyatafaddal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini, yang sangat kita alu-alukan, yang sangat kita cintai, kita kasihi, dan sahibul fadilah wal ulum, iaitu Tuan Guru Al-Ustaz Abdul Samad Riau, yang sudi singgah bersama-sama kita pada malam ini untuk menjelaskan sebagaimana sudah dijelaskan pun apakah itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sama-sama kita hadamkan, kita telan, biar duduk dalam hati kita kemah-keming. Dan muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah sekalian, mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada firqah-firqah ataupun kelompok-kelompok yang menyesatkan. Mudah-mudahan kasih sayang Allah bersama kita sampai kepada kita bertemu dengan Allah nanti. Amin. Alhamdulillah, ramai malam ni nak tengok Ustaz Abdul Somad. Boleh tengoklah, kecil je orangnya. Mula-mula saya jumpa beliau, saya tanya berapa berat Ustaz. Pasal suara kuat. Suara kuat. Kalau YouTube dia kita kena slow sikit, kuat suara dia. Kalau pasang lagu kena kuat lagi. Ustaz jawab, berat saya 50 kalau timbang dengan kasut. Jadi kasut dah 8 kilo, lebih kurang 42 kilo lah. Lebih kurang 40 kilo berat Sheila Majid. Orangnya kecil tapi ilmunya banyak. Allahu Rabbi. Tapi saya nak tanya satu Ustaz. Ada ramai orang tanya saya, apa benda ni? LC tu apa? Lisan ijazah. Ada lesen. Lesen apa? Oh, lesen ceramah. LC dia panggil. Oh, baru tahu. Ramai orang tak tahu. Di sini kalau kata mat LC, maknanya dia pakai motor Yamaha LC. 125cc. Allah Rabbi. Ada lesen ceramah. Oh, Alhamdulillah. Baik. Saya yakinlah semua hadirin sudah pun faham apa yang telah dijelaskan, apakah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan untuk saya pula diterangkan oleh, disebut oleh pengerusi tadi, kita sudah mengucap dua kalimah syahadah, kenapa perlu lagi kita kena belajar akidah? Kenapa kita wajib lagi kena mari hadir majlis-majlis tentang iman, tentang i'tiqad, tentang tauhid? Iman-iman ini dia datang kepada kita. Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Bila Allah boleh bagi, maka Allah boleh ambil balik. Dia makhluk begitulah. Al-alamu mutaghayyir. Alam itu dia berubah-ubah. Termasuklah alam itu iman kita. Bila dia datang, dia boleh pergi balik. Jangan bila kita anggap, bila kita beriman, beres, selamat. Tak. Orang yang beriman, dia boleh jadi lawannya. Na'uzubillah. Nah, Rasulullah selalu berdoa. Nah, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau yang membuatkan manusia itu berpusing-pusing hatinya. Janganlah pusing hati aku atas agamamu. Bermakna dia boleh lari. Orang yang Islam, orang yang beriman, dan kalau kafir boleh masuk Islam, Islam boleh jadi kafir. Sebab tu kita kena belajar. Dengan dua kalimah syahadah, jadi Islam. Tapi jika ada perkara yang kita buat, langgar perkara-perkara yang menjadi pantang larang dalam bersyahadah, maka syahadah itu pergi. Allah sebut dalam Quran, wa may yartadi minkum an dinih fayamut wa huwa kafir. Nauzubillah. Barang siapa di kalangan kamu, kamu di sini orang beriman, siapa di kalangan kamu wahai orang yang beriman yang murtad dari agamanya, maka dia mati, dia kafir. Nauzubillah. Bukan wahai orang kafir, siapa yang murtad jadi kafir. Tak. Barang siapa di kalangan kamu minkum, yang ni orang Islam, orang beriman, kalau dia buat perkara ridah, dia akan jadi kafir. Na'udzubillah. Menunjukkan Islam kita ini selamatnya ialah dengan menjaganya sampai kepada hari kita temu dengan Allah nanti, barulah selamat. Setakat mengucap dua kalimah syahadah, belum tentu selamat. Samalah macam kita ambil padi, benih sawi, benih kangkung. Contohnya benih sawi, benih sawi, tahu tak? Sawi. Sawi. Sayur sawi. Kalau mengerti tak apa? Sawi, kita lempar dengan tangan kanan, dia akan tumbuh sawi atau kangkung. Tumbuhnya sawi. Lempar ke belakang, tumbuh sawi. Kita jirus pun tumbuh sawi, tak jirus pun tumbuh sawi. Buat batas pun tumbuh sawi, tak buat batas pun tumbuh sawi. Maka begitulah dengan dua kalimah syahadah. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah jadi Muslim. Kalau sebelum mengucap Hindu, lepas mengucap mesti Muslim. Kalau sebelum tu Kristian, mesti jadi Muslim dengan mengucap. Kalau sebelum tu Yahudi ataupun Majusi, mesti akan jadi Muslim. Kalau sebelumnya Buddha, bila mengucap mesti jadi Muslim. Sama dengan biji sawi tadi. Siapa yang lempar biji sawi, mesti tumbuh sawi. Lempar ke depan, lempar ke belakang, lempar tinggi, lompat, heading, tung, jatuh, sawi juga. Tetapi kenapa orang yang tanam sayur, tanam sawi, dia bukan saja letak benih sawi, dia buat batas, dia racun, dia baja, tak boleh air lebih, tak boleh air kurang, tak boleh panas sangat, tak boleh sejuk sangat, jaga 2 bulan, kutip hasil. Jadi kalau kita letak je butir sawi, memanglah terbit keluar sawi. Tapi 2 bulan lagi, tidak ada yang kita boleh kutip. Ulat makan daun, ulat makan akar, ulat dalam batang, rosak habis. Itu kemungkinan. Jadi bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita pergi belajar supaya mantaplah syahadah kita, selamat syahadah kita sampai hari kita dibangkitkan bertemu Allah di akhirat nanti. Itu tujuan dia. Dalam satu hadis yang kita takut dengar, Nabi kata, yusbihu rajulu amina wa yumsi kafira wa yumsi amina wa yusbihu kafira au kama qala. Nanti ada orang yang pagi dia beriman, petang menjadi kafir. Para petang beriman, pagi esok menjadi kafir. Menunjukkan di sini iman ini boleh berubah. Nampak tak? Pagi baca kunut, maknanya dia semayang, menunjukkan dia orang beriman. Petang pula dia kata tak boleh buat undang-undang hudud, potong tangan ini zalim. Dia sudah kufur kepada Allah. Jadi kita belajar, walaupun kita sudah Muslim, kita pergi belajar sebab apa? Sebab kita nak syahadah kita, Islam kita ini tidak boleh dirosakkan oleh anasir, oleh musuh-musuh yang Ustaz Abdul Samad pun ada sebut tadi, dengan Qadariyahnya, dengan Mujassimahnya, dengan Jabariyahnya, dengan Khawarijnya. Inilah ulat-ulat ya, yang boleh merosakkan hasil-hasil ataupun kesuburan iman kita, akhirnya mati dalam keadaan qadariyah. Dilahirkan dalam keadaan ahli sunnah, mati sebagai qadariyah, mati sebagai mujassimah, mati sebagai mu'tazilah, mati sebagai jabariyah, sebagai khawarij dan sebagainya. Maka ulama mewajibkan kita untuk belajar, bukan kerana kita kafir, tidak, kita sudah Islam, supaya Islam kita itu selamat. Kita beli kereta, kereta mahal lah kita beli, kereta apa benda, BMW 7 Series, RM1 juta, RM1 juta ni mahal lah. Kita kena tukar air bateri, kita kena tukar minyak silinder, kita kena tukar plug. Kalau tuan dia kata, kenapa tukar ini kereta ni RM1 juta, tak payah tukar plug, tak, mesti okey punya sepanjang zaman. Tak, kalau tak tukar plug, tak tambah minyak silinder, tak cek minyak bateri dan sebagainya, tidak okey, dia akan KO. Walaupun kereta RM1 juta, dia naik lori towing. Pasal apa? Pasal tidak jaga. Maka kita nak akidah kita selamat tak? Selamat sampai pada hari kita dibangkitkan nanti. Sebelum bangkit, kita akan dites sekali lagi dalam kubur. Allah kata, Allah beritahu pada Nabi, mu sampaikan hadis ini yang manusia tidak tahu. Ini alam ghaib, dalam alam barzah. Di dalam alam barzah nanti, bila kita masuk dalam kubur, datang mungkar dan nakir, dia akan tanya kita. Nabi cerita. Apa dia tanya? Marabuka wa man nabiyuka dan wa ma i'tiqaduka. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Menunjukkan orang ini orang Islam. Wa man nabiyuka, orang ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku Allah sebagai Tuhan, mengaku Nabi Muhammad sebagai nabi. Dia akan jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Mayat jawab, wa Muhammadun Nabi, Muhammad itu Nabiku. Ada lagi soalan, wa ma i'tiqaduka. Dah kalau Allah itu Tuhan, Nabi itu sebagai Nabi kita Muhammad, apa masalah i'tiqad pula? Cukuplah. Ma Rabbuka, Allahu Rabbi, wa ma Nabiyuka, Muhammadun Nabi. Okey, masuk syurga. Dah habis hadis, tak setakat tu, panjang lagi. Wa ma i'tiqaduka, apa i'tiqad kamu? Dah kalau kita beri'tiqad Tuhan duduk di atas, sebelum buat langit tu Tuhan duduk mana? Faham tak lagi? Tuhan turun malam ni 10 Syakban turun macam kapal terbang. Itu i'tiqad yang salah. Maka salahlah jawab dalam kubur nanti. Jadi walaupun kita ini yang mengaku Allah sebagai Tuhan, yang mengaku Muhammad sebagai Nabi, kita perlu lagi menjawab soalan ketiga. Wa ma i'tiqaduka, apakah i'tiqad kamu? Jadi inilah ulama-ulama karang kitab-kitab akidah, supaya kita mari belajar saja. Kita tak wajib karang dah, banyak dah kitab akidah. Mari dengar, mari belajar. Tak datang, nak datang masjid, YouTube. Tak ada YouTube, I tolong tiup you. Dah, nampak tak? InsyaAllah. Faham tak? Jadi kita yakinlah, memang betullah ulama-ulama ini mewajibkan tiga ilmu. Yang pertamanya, fardu'ain, ilmu akidah, ilmu tauhid. Walau kita sudah mengucap kedua kalimah syahadah, kita jadi Muslim, tapi kita perlu jaga Muslim kita. Tengok sekarang, banyak dalam internet, dalam alam maya, orang Islam, nama Islam, statusnya sebagai orang Islam, nama akaunnya Islam, tapi berkata-kata yang ada sebut di dalam kitab-kitab akidah, orang ini sudah batal akidah. Batal dengan tiga sebab. Syekh Mulla Ali Qari sebut dalam syarah Pekul Akbar, tiga perkara umat Islam jadi kafir. Dia Islam, bukan orang kafir jadi kafir. Orang Islam akan jadi kafir. Satu, dengan i'tiqad, dengan hati. Yang kedua, dengan perkataan. Yang ketiga, perbuatan. Berkata-kata, walaupun menulis, itu berkata-kata. Nampak? Dia sakit, dia kata Tuhan ini zalim, menjadikan aku sakit. Dia kata Tuhan zalim, jadi aku sakit. Jadi dialah yang pandai dari Tuhan. Nampak tak? Ada seorang laki-laki, dia duduk bawah pokok beringin. Pokok beringin ni, buah dia kecil, dan batang dia besar. Besar-besar tiang masjid. Di bawah pokok beringin, di hujung belah kanan dia ada pokok tembikai. Orang Indonesia panggil, orang Yau, semangka. Sini tak panggil semangka. tembikai. Tembikai ini orang KL lah. Kalau orang Terengganu, timun Cina. Panggil timun ahok di sana. Neh? Ha. Jadi semangka ni, tembikai ni pokoknya kecil. Buahnya besar-besar. Besar-besar bola basketball tu. Nak 6 kilo, 8 kilo sebiji. Dia pun kata, tak pandai Tuhan ni. Kalau Tuhan tu adil, pokok beringin batang besar, buah besar lah. Ni buah batang besar beringin, buah kecil, besar jari je. Buah tembikai pula, semangka pula, pokok kecil duduk atas tanah. Buah besar-besar bola. Tidak adil Tuhan ni. Lepas dia kata tidak adil, jatuh sebiji buah beringin atas hidung dia. Ting, jatuh. Tak sakitlah buah tu kecil. Lalulah dia berkata, kalau begitu benarlah Allah bijaksana. Bayangkanlah kalau aku kata tadi, buah ringin besar buah tembikai. Memang mati dah aku. Nah, 8 kilo jatuh atas muka. Nah, ha, tak usah kata. Kalau hidung kita ni pun, ranap hidung. Apatah kalau hidung Ustaz Somad. Dah. Ha, jadi itulah. Allah ini dia yang adil belaka dah. Dan insyaAllah kita faham, kita wajib belajar. Belajarlah sungguh-sungguh. Dan tak ada sempat datang, membacalah. Ilmu ini sangat penting. Dia akan ikut kita ke mana saja kita pergi. Saya teringat pada satu pepatah Jawa. Satu pepatah Jawa yang berbunyi, learning is a treasure that will... Ini betul ni. Nah, ni pepatah Jawa ni, mungkin Ustaz belum pernah dengar. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Ilmu ini akan mengikut kita, tuan punya ilmu, ke mana saja. Maknanya dia akan jaga kita. Kalau duit, kita kena jaga dia. Nah, kena jaga. Lambat simpan saja, nah, hilang duit. Kalau pencuri tak ambil, bini ambil. Nah, tapi ilmu dia ikut kita. Nah, dia ikut. Kita sampai kat kedai judi, ini haram. Belajar dah, ini haram. Nah, sampai kat perkara-perkara ni, ini tak boleh. Itu ilmu. InsyaAllah, pakat belajarlah bersungguh-sungguh. Dunia telah banyak Allah bagi kepada kita. InsyaAllah kita bertekad untuk mulai sekarang belajar sungguh-sungguh supaya selamat akidah kita sampai kita bertemu dengan Allah nanti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tetapi kenapa kita perlu belajar ilmu akidah? Tuan-tuan dirahmati Allah, dan huraian daripada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus tadi yang mana jelas kepada kita perlunya kita belajar ilmu akidah walaupun kita telah Islam, kerana dengan ilmu yang kita pelajari akan memberikan kefahaman akidah yang sebenarnya ataupun akidah yang betul. Dan begitu juga pentingnya kita belajar ilmu akidah supaya menyelamatkan iman kita daripada perbuatan riddah ataupun murtadnya kita. Na'udzubillahi min dzalik.